teguh, tak kuasa berpaling darimu. Telah beribu kali mencoba, namun bayangmu tiada sirna jua. Aku telah karam, tenggelam usai diterjang badai. Engkau pergilah dari hatiku sebelum terulang derita lama. Terulang derita lama.